بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، في لقائنا الماضي أشرت إلى ما لشهر رمضان من خصوصية في النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأوردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل يكون في الجود كالريح المرسلة. وعرفنا ما لهذا الشهر الفاضل من خصوصية في النفقة والبذل، حتى قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ووعدت أن نقف سويا مع آيات مباركات في سورة البقرة، تبدأ من الآية 261 وما بعدها، ولهذا يفضل أن يكون المستمع الآن بيده المصحف ويتابع معنا سياق الآيات الكريمات حتى يكون ذلك أمكن في الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat serta para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada pertemuan yang telah lalu, pada kesempatan yang telah lalu, saya telah membahas tentang kekhususan bulan Ramadan dengan sedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa hadis, antara lain bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan saat masuk bulan Ramadan, yaitu ketika beliau bertemu dengan Jibril. Dan sungguh Rasulullah SAW saat bertemu dengan Jibril lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kemudian kita telah bahas bersama juga beberapa athar dari generasi awal umat Islam, antara lain perkataan sebagian ulama yang mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan memberi makan dan membaca Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bersama, memahami bersama kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 261 dan seterusnya, yang masih berhubungan dengan menafkahkan harta di jalan Allah. InsyaAllah kita akan berusaha pahami bersama, bersama tadabburi ayat-ayat berikut ini. Karenanya kami sarankan kepada para pendengar untuk membawa mushaf bersamanya, kemudian mengikuti satu persatu ayat yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بدأ الله جل وعلا هذا السياق المبارك في بيان فضل النفقة وعظيم ثوابه تبارك وتعالى وأجره للمنفقين في سبيله. قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعته سبحانه وتعالى وطلب مرضاته ونيل ثوابه سبحانه. وذكر جل وعلا مثلا يجعل صورة تضاعف الأجر والثواب حاضرة في الأذهان، وهذه فائدة الأمثال. الأمثال تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء الحسية المشاهدة. ولهذا قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة والحبة من القمح أو الشعير إذا وضعت في الأرض تنبت وتتضاعف نباتها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، أي يعطيهم أجرهم بغير حساب، وهذا بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه، وبحسب حال النفقة وحالها ونفعها ووقوعها موقعها. وختم جل وعلا الآية بقوله: والله واسع عليم، أي واسع العطاء جل وعلا، وعليم بمن يستحق هذه المضاعفة. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261: dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah itu seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan untuk mereka, untuk orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan menyebutkan keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah dan pahala bagi mereka yang menafkahkan hartanya di jalannya. Pahala bagi mereka yang menafkahkan harta di jalannya. Allah Ta'ala di sini mengatakan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, yaitu menafkahkan harta mereka dalam kebaikan untuk mengharap ridho darinya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan sebuah perumpamaan yang membuat makna yang akan dijelaskan di sini kuat menancap dalam benak kita, dalam pikiran kita, karena perumpamaan ini bisa mendekatkan hal-hal yang sifatnya maknawi, perkara-perkara yang sifatnya maknawi tidak kelihatan, tidak bisa kita rasakan, menjadi seakan-akan merupakan perkara yang bisa kita rasakan. Inilah salah satu faedah dari pembuatan perumpamaan seperti dalam ayat ini. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih, satu biji benih. Kemudian dari satu benih ini tumbuhlah 7 bulir, dan dalam setiap bulir ini ada 100 biji, sehingga dari satu biji tumbuh menjadi 700 biji. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan untuk mereka yang Dia kehendaki, artinya Allah memberikan kepada mereka pahala tanpa perhitungan. Dan pelipat gandaan ini tergantung kepada keadaan orang yang menafkahkan, keadaan orang yang bersedekah, tergantung keikhlasan mereka dalam menafkahkan. Juga berbeda-beda berdasarkan perbedaan keadaan harta yang dinafkahkan. Semakin baik maka semakin banyak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tergantung apakah harta yang disedekahkan tersebut sampai pada tempatnya atau tidak. Nah, itu berbeda dari satu harta ke harta yang lain, dan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian Allah Ta'ala di akhir ayat mengatakan wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha Luas, artinya Maha Luas pemberiannya. Dan alim, yaitu Allah mengetahui siapa-siapa yang akan Dia berikan anugerah dan karunia. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله وطلب مرضاته، لا ينفقون من أجل ثناء الناس ومدح الناس، وإنما ينفقون ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأن المن إذا أتبعت به النفقة وكذلك الأذى أفسدها وأنقصها، فإذا من بها على المنفق عليه بالقلب واللسان أو أتبع النفقة بأذية قولية أو فعلية أنقص ثواب عمله وأفسده، لكنه إذا سلمت النفقة من المن والأذى فإن من كان كذلك له أجره عند الله سبحانه وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian di ayat yang setelahnya yaitu ayat 262 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah kemudian mereka tidak mengikutinya dengan menyebut-nyebut jasa baik atau budi baik, juga tidak mengikuti sedekah atau nafkah tersebut dengan menyakiti orang yang dia nafkahi, maka mereka akan mendapatkan pahala mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah dan tidak ada rasa takut bagi mereka serta mereka tidak sedih. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, artinya dalam ketaatan kepada Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam sebuah ayat yang artinya, sesungguhnya kami memberikan makan kalian untuk mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah, dan kami tidak ingin dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Jadi menafkahkan hartanya dengan ikhlas, dengan hanya mengharap ridha Allah semata, bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain atau balasan. Maka orang yang sedemikian itu akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah. Demikian juga mereka tidak mengikuti nafkah mereka, tidak mengikuti sedekah yang mereka lakukan dengan man. Man itu artinya menyebut-nyebut jasa, mengingatkan sedekah tersebut kepada orang yang disedekahi, bahwasanya dia telah melakukan ini dan itu, sehingga yang disedekahi merasa harus membalas budi. Ini namanya man. Kemudian juga tidak mengikutkan sedekah mereka dengan adha, yaitu menyakiti orang yang disedekahi, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Karena man atau menyebutkan budi dan jasa yang dilakukan tadi itu akan merusak sedekah atau mengurangi pahalanya. Demikian juga dengan menyakiti orang yang disedekahi, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Intinya, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengikutinya dengan menyebut-nyebut jasa atau menyakiti orang yang disedekahi, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak sedih. ثم قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والقول المعروف أي الذي تعرفه القلوب ولا تنكره وترتاح إليه من الكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة والعبارات الحسنة. ومغفرة أي لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه، فهذا أي القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها الإنسان بالأذى للمنفق عليه. وختم الله الآية بقوله والله غني حليم، غني أي عن العباد فلا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم بل صدقة العبد ونفقته وطاعته تعود مصلحتها عليه وأما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد وختمه بقول حليم عليم حليم غني حليم أي على من حليم أي على من عصاه فلا يعاجله بعقوبته مع قدرته سبحانه وتعالى عليه. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan perkataan yang baik serta memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang yang disedekahi. Dan Allah Maha Kaya serta Maha Lembut. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya perkataan yang ma'ruf, yang baik, artinya yang biasa atau disenangi oleh hati-hati manusia dan tidak diingkarinya serta membuat nyaman orang lain, baik berupa perkataan yang baik maupun ungkapan-ungkapan yang indah, serta memberikan maaf, artinya tidak menuntut orang yang salah tapi memaafkannya. Keduanya lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang lain. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan wallahu ghani dan Allah itu Maha Kaya. Artinya tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ibadah mereka tidak bermanfaat bagi Allah, tidak menambah kemuliaannya. Dan maksiat mereka tidak mengurangi kekuasaannya. Dan seluruh ketaatan yang seorang hamba lakukan maka itu akan kembali kepada dirinya. Sedangkan Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan ketaatan dia. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan Halim. Allah mengakhiri ayat ini dengan menyebutkan sifat Halim yaitu lembut atau sabar, artinya lembut dan sabar kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, di mana Allah Ta'ala tidak menyegerakan hukuman untuk mereka padahal dia Maha Berkuasa dan bisa kalau dia mau untuk menghukum mereka dengan segera. Namun Allah mengakhirkan hukumannya dan tidak menyegerakannya. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه الآية الكريمة بدأها الله سبحانه وتعالى بنهي عباده المؤمنين من أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، لأن المن والأذى يبطل الصدقة، ولهذا نهاهم سبحانه وتعالى عن ذلك لطفا بهم ورحمة. وقوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، في ذلك بيان لحال نفقة المرائي. يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يبين من خلاله حال نفقة المرائي، وذلك بقوله فمثله يعني مثل هذا المرائي في النفقة الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثل صفوان، كمثل صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الشديد، الصخرة الصماء، عليه تراب، عليه تراب أي على هذا على هذه الصخرة تراب. والإنسان إذا رأى التراب يغطي هذه الصخرة ربما يتوهم ويظن أنها أرض زراعية جيدة، أرض صالحة للزراعة في في في مرأى الإنسان يرى التراب مغطي هذه الصخرة فيظن أنها أرض زراعية، فإذا نزل الماء، إذا نزل الماء عليه أي على هذا الصفوان تركه صلدا، أي ليس عليه شيء من التراب. فكذلك حال المرائي، قلبه غليظ قاسي بمنزلة الصفوان، وصدقته وأعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنها أرض جيدة للنبات، فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب، وأن قلبه غير صالح للنبات والزرع، بل الرياء الذي فيه خبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله. ولهذا قال الله في خاتمة الآية: لا يقدرون على شيء، أي من أعمالهم التي اكتسبوها لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم. ثم ختم الله الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. Di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyebut-nyebut jasa dan budi kalian, dan juga dengan menyakiti orang lain, seperti orang yang menafkahkan hartanya agar dilihat oleh orang lain dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian turunlah hujan di atas batu dan debu tersebut sehingga debunya hilang dan tinggal tersisa batu tanpa ada apa-apa di atasnya. Mereka tidak berkuasa atas sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk membatalkan sedekah kita dengan man atau dengan adha. Yang pertama menyebut-nyebut jasa tersebut atau budi baik tersebut, kemudian yang kedua menyakiti orang lain, menyakiti orang yang kita sedekahi. Hal ini menunjukkan bahwasanya man dan adha itu membatalkan sedekah. Dan awal ayat ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga dia anjurkan, dia larang kita untuk membatalkan sedekah yang sudah kita usahakan. Kemudian Allah Ta'ala membuat sebuah perumpamaan bahwasanya orang-orang yang membatalkan sedekahnya dengan man atau adha itu seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, yaitu agar dipuji oleh orang lain. Kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan bahwasanya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena riya itu seperti sebuah batu yang licin yang di atasnya ada debu atau tanah, sehingga orang menyangka bahwasanya ketika batu ini tertutup, batu ini adalah tanah yang bagus, yang subur untuk dipakai bercocok tanam. Namun ketika hujan turun dan mengenai tanah tersebut, maka tanah tersebut hilang sehingga tersisalah batu tanpa ada sesuatu pun di atasnya, dan jelaslah kegersangan tempat tersebut. Demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang bersedekah karena riya itu disangka bahwasanya amalannya berbuah, bahwasanya amalannya memberikan dia banyak pahala, namun ternyata tidak ada pahalanya. Di sini Allah Ta'ala mengumpamakan hati orang yang bersedekah karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain, seperti batu. Hatinya keras seperti batu. Kemudian Allah Ta'ala mengumpamakan amalan yang dia lakukan, yaitu bersedekah karena riya, itu seperti tanah yang berada di atas batu yang disangka subur tapi ternyata gersang. Dia laksana fata morgana, disangka indah tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Mereka tidak mampu apa-apa atau tidak berkuasa atas sedikit pun atas yang mereka lakukan, yang mereka upayakan, karena mereka telah menafkahkan harta mereka tidak pada tempatnya. Karena mereka mengharapkan pahala dari selain Allah dan mengharapkan pujian dari makhluk seperti mereka. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Thumma qala Allah Subhanahu wa Ta'ala mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabbah أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل ضربه الله لبيان حال وثواب المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضاه سبحانه وثوابه، قصدوا الفوز برضا الله عز وجل والفوز بثوابه. وتثبيت أي صدق الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به، لا على وجه التردد والانقباض وعدم الرغبة في الإنفاق. قال جنة أي بستان كثير الأشجار غزير الظلال. وصفة أخرى أنها برب أي محل مرتفع، وأنفع ما يكون البستان عندما يكون في محل مرتفع لأن الشمس تأتي من الجهات الشرق ومن الغرب في أول النهار ووسط النهار وآخره، فتكون ثمار كثيرة وحسنة وطيبة. قال فأصابت الجنة بمطر غزير فآتت أكلها ضعفين أي تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها وجود الأسباب الموجبة لذلك. فإن لم يصبها وابل يعني مطر فطل أي مطر قليل يكفيها لطيب منبتها، فهذه حال المنفقين في سبيل الله أهل النفقات قلت أو كثرت. وختم الله عز وجل الآية بقوله والله ما تعملون بصير أي يعلم عمل كل عامل ومستر ذلك العمل فيجازيه عليه أتم الجزاء. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena mengharap ridha Allah dan mereka menafkahkan harta mereka dengan lapang dada, maka mereka itu seperti kebun di tempat yang tinggi yang turun hujan di atasnya sehingga turun yang turun hujan lebat di atasnya sehingga berbuah dua kali lipat dari biasanya. Sedangkan jika tidak turun hujan lebat, maka hujan yang sedikit atau air yang sedikit sudah cukup karena tanahnya yang subur dan tempatnya yang baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Pertama, menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Kemudian yang kedua, mereka melakukannya dengan lapang dada, dengan tidak terpaksa. Maka orang yang seperti ini, maka perumpamannya adalah seperti kebun yang penuh dengan pohon yang terletak di tempat yang tinggi. Jadi kebun yang subur, penuh dengan pohon di tempat yang tinggi. Kenapa di tempat yang tinggi? Karena tempat yang tinggi itu biasanya terkena matahari dengan baik, sehingga bisa tumbuh dengan baik pula dan memberikan buah yang manis serta banyak. Kemudian kebun yang terletak di tempat yang tinggi ini terhujani oleh hujan yang lebat, sehingga bisa membuahkan hasil yang berlipat ganda. Ini perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan dengan lapang dada. Kemudian jika seandainya tidak turun hujan lebat, maka air yang sedikit, ya hujan yang hanya sedikit, itu sudah cukup baginya karena tanahnya subur dan letaknya yang bagus. Ini perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas meskipun sedikit. Jadi yang pertama adalah mereka yang menafkahkan harta dengan ikhlas dan harta yang dinafkahkan banyak. Sedangkan yang kedua, menafkahkan harta dengan ikhlas dan lapang dada tapi hartanya sedikit. Dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya memberikan hasil yang baik dan membuahkan pahala yang besar di sisinya. Kemudian di akhir ayat Allah taala mengatakan, dan Allah Maha mengetahui atau Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Dan karenanya Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan amalan masing-masing. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال من عمل عملا لوجه الله من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده. فمن كانت هذه حاله فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال جل وعلا أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. من نخيل وأعناب أي جنة فيها من أنواع الأشجار المثمرة، وخص النخيل والأعناب لفضلهما وكثرة منافعهما. وتلك الجنة فيها أنهار، أنهار جارية تسقي البستان من غير مؤنة ولا كلفة. وكان صاحبها، صاحب هذه الجنة، قد ارتبط بها وسر بها وفرح بها فرحا عظيما. ثم إنه أصابه الكبر، فضعف عن العمل. وكان له ذرية ضعفاء، يعني لا يستطيعون أيضا أن يقوموا بالعمل. ونفقت هؤلاء الذرية الضعفاء من ما تغله هذه الجنة. فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار فيه نار، إعصار فيه نار. والإعصار هو الريح القوية التي تستدير، الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجو. وفي ذلك الإعصار نار فأحرقت تلك الجنة. فهذا مثل لبيان من يأتي بعد العمل بمبطلات العمل. فكذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار، ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء. و تلك المفسدات للأعمال هي بمنزلة الإعصار الذي فيه نار. والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل. وختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي أن الواجب على العبد أن يتفكر وأن يتدبر في الأمور حتى يكون تصوره لهذا الأمر وفهمه له فهما صحيحا. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah seorang di antara kalian suka jika ia memiliki sebuah kebun yang berisi pohon kurma dan pohon anggur, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ia bisa mendapatkan semua buah-buahan dari kebun tersebut. Kemudian ketika ia tua dan anak-anaknya lemah, datanglah badai atau angin puting beliung yang bersamanya ada api sehingga terbakarlah kebun tersebut. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk mereka yang beramal dengan ikhlas, beramal dengan baik, dengan ikhlas, kemudian melakukan hal-hal yang merusak amalan tersebut setelah selesai beramal. Di sini Allah Ta'ala membuat perumpamaan bahwasanya mereka itu seperti orang yang memiliki kebun yang terdiri yang di dalamnya ada pohon yang berbuah seperti kurma atau anggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keduanya, yaitu kurma dan anggur, karena keutamaan keduanya dan banyaknya manfaat yang dimiliki oleh dua buah-buahan ini. Kebun yang berisi tanaman-tanaman buah tadi itu mengalir sungai-sungai padanya, sehingga tidak perlu lagi capek untuk mengurusnya, tidak perlu mencari air untuk menyirami kebun tersebut. Dan kebun tersebut berbuah banyak sehingga segala yang dia inginkan ada dalam kebun tersebut. Kemudian ketika dia sudah besar, ketika dia sudah tua dan tidak lagi kuat untuk beramal, anak-anaknya juga dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat banyak untuk menanami kebun tersebut, padahal itu adalah sumber rezeki mereka dan mereka tidak memiliki sumber rezeki kecuali hanya kebun tersebut. Dan ketika kondisi mereka seperti itu, datanglah badai atau angin puting beliung yang berputar-putar dan bersamanya ada api yang membakar kebun tersebut, sehingga habislah seluruh isi kebun tersebut. Ini perumpamaan orang yang beramal dengan baik, dengan ikhlas, kemudian melakukan amalan yang bisa merusak amalan tersebut. Di sini Allah Ta'ala mengumpamakan bahwasanya amalan yang baik itu seperti kebun yang dengan segala kebaikannya, sedangkan amalan yang buruk itu seperti badai atau angin puting beliung bersama api yang bisa membakar semuanya. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala mengakhiri rangkaian perumpamaan ini dengan mengatakan, demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berfikir. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وهذه الآية فيها أمره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما تيسر عندهم من المكاسب، ومما أخرج أيضا الله سبحانه وتعالى لهم من الأرض، أي فكما من الله سبحانه وتعالى عليكم بتحصيل هذه الأرزاق وأكرمكم بذلك فأنفقوا منها شكرا لله وأداء لبعض حقوقه سبحانه على عباده وتطهيرا للأموال، واقصدوا في تلك النفقة الطيبة المال الطيب الحسن، ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبون فيه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض فيه لا تقبلوه. قال واعلموا أن الله غني حميد، ختم الآية بقوله واعلموا أن الله غني حميد، أي غني عن العباد وعن صدقاتهم وأعمالهم وطاعاتهم، حميد سبحانه وتعالى، أي يشكر العباد على قليل العمل فيضاعفه أضعافا كثيرة. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik dari penghasilan kalian dan dari apa-apa yang kalian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah atau dari bumi. Dan janganlah kalian nafkahkan yang buruk dari penghasilan kalian. Kalian menafkahkannya padahal kalian tidak mau mengambilnya kecuali dalam keadaan tidak suka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dan Maha Membalas. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menafkahkan harta dari yang baik, dari apa yang mereka hasilkan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka rezeki yang baik, telah mengeluarkan untuk mereka buah-buahan dan tanaman yang baik, maka hendaklah mereka mengeluarkan sebagian dari rezeki tersebut sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala melarang kita untuk mengeluarkan yang buruk dari rezeki yang kita miliki, dari penghasilan yang kita miliki. Kita memberikannya kepada orang lain ketika kita tidak mau untuk mengambilnya, kecuali dalam keadaan tidak suka. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya, artinya Allah tidak butuh dengan amalan kalian, ketaatan kalian dan juga sedekah kalian. Dan Hamid, artinya Allah Ta'ala membalas apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya dengan balasan yang setimpal. ثم قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والشيطان يثبط الإنسان عن النفقة ويحاول أن يثنيه عنها وعن التصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويقول إذا أنفقت صرت فقيرا وقل مالك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي كل ما فحش وساء وقبح من الأقوال والأفعال. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وهذا في فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه يدعو عباده إلى ما فيه الفضل لهم وأيضا ما فيه المغفرة ويستر الذنوب والتجاوز عنها والصفح عنها. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan setan menjanjikan kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian kepada yang keji dan buruk, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia serta anugerah, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya setan selalu berusaha untuk membelokkan hamba-hambanya dari kebaikan. Mereka berusaha menghalang-halangi orang yang ingin berbuat baik, di antaranya berbuat sedekah, dengan mengatakan kalau kamu bersedekah, kamu akan jatuh miskin dan lain sebagainya. Setan juga memerintahkan kepada setiap yang keji dan buruk, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan ampunan. Dia akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Dia akan menutup lembaran-lembaran mereka jika mereka mau meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah akan menjanjikan karunia dan anugerah bagi yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunianya serta Maha Mengetahui orang-orang yang akan dia berikan karunia serta anugerah. ثم قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا ذكره سبحانه وتعالى لما أمر العباد بتلك الأوامر العظيمة، وأيضا حذرهم من تلك المحاذير في النفقة. فختم المصنف قوله، ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق بقوله يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة الحكم والأحكام الشريعة من يشاء من عباده، فالفضل فضله سبحانه وتعالى والمن منه. وفي السياق أيضا الدعوة إلى التفكر والتذكر، وأنه لا يتذكر إلا أولو الألباب العقول السليمة المستقيمة. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dia, yaitu Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidaklah mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala setelah Dia jelaskan tentang perintah-perintah-Nya, tentang anjuran-anjuran-Nya, dan Dia jelaskan tentang larangan-larangan serta bahaya larangan-larangan tersebut, Allah Ta'ala mengakhiri rangkaian ayat yang panjang ini dengan mengatakan Dia memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala memberikan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta kebijaksanaan. Ini Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Dan ini berarti bahwasanya orang yang memiliki ilmu yang baik, amal yang bagus, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta kebijaksanaan, hendaklah dia mengingat bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya, tapi Allah yang telah memilihnya untuk memiliki hikmah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan di akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tidaklah mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamuhu wama lidh-dhalimin min ansar." وهذا فيه بيان المجازات على النفقات واجبها ومستحبها قليلها وكثيرها التي أمر الله بها، وكذلك النذور وهي الأمور التي يلزم المكلف بها نفسه ويوجبها على نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله لا يخفى عليه شيء، ويعلم من صدرت منه عن إخلاص ممن صدرت عنه رياء وسمعة. ولهذا ختم الآية بقول فإن الله يعلمه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وما للظالمين من نصير، من أنصار، إذا حلت بهم العقوبات. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan apa-apa yang kalian nafkahkan serta apapun yang kalian nazarkan, maka Allah mengetahuinya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya setiap yang kita nafkahkan atau kita sedekahkan, baik sedikit maupun banyak, maka Allah mengetahuinya. Demikian juga apa yang kita nazarkan, ya, yang kita wajibkan atas diri kita sendiri tanpa kewajiban dari Allah, ya, nazar ketika kita diuji oleh Allah kemudian mengatakan kalau saya demikian maka saya akan berbuat demikian misalnya, maka itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui orang yang sedekah karena ikhlas atau karena riya. Allah membedakan dan mengetahui siapa yang bersedekah karena hanya mengharap ridhonya dari orang yang bersedekah karena ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian Allah Ta'ala akan membalas yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas yang berbuat salah atau buruk dengan keburukan. Dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya jika telah turun hukuman untuk mereka, maka mereka tidak memiliki orang yang bisa menolong dari hukuman tersebut. ثم ختم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا ما يتعلق بالنفقة، فقال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ومعنى أن تبدوا الصدقات أي تظهروها وتنفقوها علانية، ولكن بقصد وجه الله سبحانه وتعالى. فنعم ما هي؟ أثنى الله سبحانه وتعالى عليها إذا كان أخرجها علانية لكنه لم يقصد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن صدقة السر أفضل، ولهذا قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. هذا يدل على أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kalian menunjukkan sedekah maka alangkah baiknya, dan jika kalian menyembunyikannya kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik, dan Allah akan mengampuni kesalahan, mengampuni keburukan-keburukan kalian, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya kalau kita menunjukkan ya, atau melakukan sedekah di depan orang banyak tapi kita lakukannya dengan ikhlas maka itu baik. Adapun jika kita menyembunyikannya dan kita berikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah dalam keadaan tersembunyi tidak diketahui oleh orang lain itu lebih afdal, lebih mulia. Dan Allah Ta'ala menjanjikan akan mengampuni serta menghapus kejelekan-kejelekan kita, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan. ثم قال الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقوله في هذا السياق ليس عليك هداهم أي هداية الخلق، وإنما عليك البلاغ، أما الهداية فبيد الله. وفي هذا من الفائدة أن النفقة كما أنها تكون على المسلم تكون على الكافر، ولا سيما إذا أريد بها تأليف قلبه للإسلام، فإذا أعطي حتى ولو لم يهتدي فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه النفقة جاءت في محلها لأنها من باب تأليف قلبه وتحبيبه لهذا الدين. قال وما تنفق من خير، وما تنفق من خير أي قل أو كثر في لأي أحد لأي شخص فلأنفسكم أي نفعه راجع لكم أي راجع إلى المتصدق. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذا إخبار عن نفقات المؤمنين أنها إنما تصدر منهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا للمقاصد الدنيئة والإرادات السيئة. قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أي يوم القيامة تستوفون أجور هذه النفقات والصدقات وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan engkau tidak wajib untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan apapun yang engkau nafkahkan, yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka itu kembali kepada diri kalian. Dan hendaklah kalian tidak menafkahkan kecuali karena mengharap ridha Allah. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka akan dibalas sepenuhnya kepada kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Rasulullah SAW hanya bisa menyampaikan, tapi hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sedekah atau sedekah bisa diberikan boleh diberikan kepada orang kafir juga, dengan maksud agar mereka bisa menerima kebenaran Islam suatu saat. Jadi berbuat baik kepada mereka untuk meluluhkan hati mereka sehingga mereka bisa menerima kebenaran yang kita bawa. Namun jika setelah diberikan sedekah mereka tidak masuk Islam juga, maka janganlah bersedih, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menjelaskan bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita nafkahkan berupa kebaikan, maka manfaatnya kembali kepada kita. Dan hendaklah kita tidak menafkahkan harta kita kecuali dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita nafkahkan, baik sedikit maupun banyak, jika itu baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan sempurna tanpa dikurangi, dan kita tidak akan dizalimi pada hari kiamat ketika kita mendapatkan pahala tersebut. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala awla masrifin li an-nafaqah biqawlih lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية هم أولى الناس وأحقهم بالنفقة، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بست صفات. الأولى الفقر في قوله للفقراء، والثانية في قوله أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله أي أنهم مستعدون للجهاد ومحبوسون على ذلك الأمر. والأمر الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق، لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا للتكسب ونحوه. والأمر الرابع مما وصفهم الله به يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم. والصفة الخامسة في قول تعرفهم بسيماهم، والسيما هي العلامة، والصفة السادسة في قوله لا يسألون الناس إلحافا أي السؤال الملح، وإن صدر منهم سؤال لا يكون عن إلحاح. فهؤلاء الموصفون بهذه الصفات هم أولى الناس وأحقهم بالصدقات. وأما النفقة من حيث هي على أي شخص فهي خير وإحسان وبر يثاب عليه العبد، ولهذا قال الله في تمام هذه الآية وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah atau sedekah, dengan mengatakan untuk orang-orang fakir yang terkepung di jalan Allah, mereka tidak bisa bepergian di atas bumi, dan orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya mereka kaya karena mereka menjaga diri. Engkau mengenal mereka atau mengetahui mereka dari tanda-tanda mereka, dan mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak atau memaksa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut sifat orang yang paling berhak mendapatkan sedekah dengan 6 sifat. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang fakir ya, yang penghasilan mereka tidak mencukupi apa-apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, mereka dalam keadaan sedang mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Mereka sedang bersiap untuk berjihad sehingga tidak bisa keluar dari tempat persiapan mereka. Yang ketiga, mereka tidak bisa bepergian untuk mencari rezeki. karena persiapan tersebut. Kemudian yang keempat, orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dengan tidak meminta kepada orang lain. Yang kelima, mereka memiliki tanda-tanda khusus yang dengannya kita bisa mengetahui mereka. Dan yang keenam adalah bahwasanya mereka tidak meminta dengan memaksa atau mendesak. Artinya kalau ada yang meminta di antara mereka, maka mereka melakukannya dengan wajar, tidak dengan mendesak atau memaksa orang yang dimintai. Ya, inilah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita, meskipun sedekah yang kita berikan untuk siapapun orang-orang yang membutuhkan itu adalah kebaikan. Karenanya di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, dan apa-apa yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Jadi tidak harus diberikan kepada orang yang dengan sifat 6 yang kita sebutkan di atas, namun jika diberikan kepada orang seperti itu, maka itu lebih baik karena dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. ثم ختم الله عز وجل هذا السياق المتعلق بالنفقة بالثناء على حال المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته ونيل مرضاته، لا في المحرمات والمكروهات وشهوات النفوس. وقوله بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، أي لهم أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. ولا خوف عليهم إذا خاف المقصرون، ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون، بل إنهم يفوزون يوم القيامة بحصول المقصود المطلوب وينجون بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر ومرهوب. والفضل فضله سبحانه وتعالى، والمن منه. وبهذا ينتهي التعليق على هذه الآيات، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك لنا جميعا من العلم النافع الذي يقودنا للعمل الصالح، إنه سميع مجيب، الله تعالى أعلم. Selanjutnya Allah Ta'ala mengakhiri rangkaian panjang ayat ini dengan berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah di waktu malam maupun siang, maka bagi mereka pahala di sisi Allah dan mereka tidak takut serta tidak sedih. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah, artinya dalam ketaatan kepadanya, bukan untuk berfoya-foya atau memenuhi syahwat mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka usahakan, baik mereka melakukannya pada waktu malam maupun pada waktu siang. Mereka akan mendapatkan pahala tersebut di sisi Allah, dan mereka tidak takut ketika banyak orang yang takut karena telah berbuat buruk, dan mereka tidak sedih ketika banyak orang yang sedih karena menyesal tidak berbuat baik ketika kesempatan masih ada. Demikian, karunia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anugerah adalah anugerah darinya. Dan akhirnya inilah yang bisa kami sampaikan untuk menjelaskan rangkaian yang panjang dari ayat-ayat yang berhubungan dengan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga itu semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita kepada amal yang soleh. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan dialah yang maha mendengar doa-doa kita. Nah, demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, tafsir dari ayat-ayat tentang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan secara langsung dari kota Madinah Nabawiyah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizahumullah Ta'ala. Semoga menjadi pendorong bagi kita, terutama Anda yang telah diberikan keluasan dan kelebihan rezeki untuk peduli kepada sesama dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 untuk via telepon secara langsung dan dengan pesan singkat di 0217073-6543. Dan kita akan angkat pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ani di Bekasi Timur. Silakan, ke inti pertanyaan. Saya mau tanya yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa bersedekah tanpa diketahui orang lain? Dan yang kedua, sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri dan di mana sebelumnya dikumpulkan zakat, infak dan sedekah. Bagaimana yang sunnah, yang benar-benar seperti contoh Rasul, di mana kita memberikan uang atau beras, dan apa kita langsung aja mendatangi si fakir tersebut atau tidak mengapa apabila dikumpulkan bersama-sama di sebuah masjid gitu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani. Insyaallah syukran. السؤال الأول، كيف تكون الصدقة سرا مثل ما جاء في الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أنه يجتهد في إخفائها بحيث لا يعلم بها إلا الفقير المحتاج، تدفع له، تدفع للفقير المحتاج ولا يعلم بها أحد من الناس، هذه صدقة السر، وهي أعظم أجرا كما مر معنا في الآية الكريمة. والسؤال عن زكاة الفطر، هل يجوز أن تدفع نقود؟ الجواب لا يجوز، لأن النقود كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يوجد الدرهم والدينار، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج من الطعام صاع من شعير أو بر أو تمر أو أقط أو كذلك من طعام البلد المعروف عند البلد الذي يشتهيه الناس، يخرج من ذلك صاع عن كل مسلم. ودفعها للجان، الأولى أن يدفعها الإنسان للفقراء الذين يعرف فقرهم وحاجتهم، إذا كان هناك لجان تعمل عمل دقيق ومنظم ومرتب تقوم بالأمر، فهذه اللجان تكون بمثابة الوكيل عن المتصدق، فلا حرج في ذلك. Pertanyaan dari Ibu Ani dari Bekasi Timur. Beliau bertanya tentang bagaimana kita bisa merahasiakan sedekah kita. Dijawab oleh Syekh bahwasanya caranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya, dan seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disegahkan oleh tangan kanannya. Sampai seperti itu kita berusaha untuk menyembunyikannya sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali hanya orang yang kita sedekahi. Bagaimana caranya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali hanya orang fakir yang kita sedekahi tersebut. Dan telah kita jelaskan di depan bahwasanya sedekah yang secara sembunyi-sembunyi seperti ini, yang kita sembunyikan seperti ini, lebih besar pahalanya daripada sedekah yang dilakukan di depan banyak orang. Kemudian tentang zakat, infak dan sedekah, yang beliau maksud adalah zakat fitri. Beliau bertanya tentang bolehkah dibayar berupa uang. Dijawab oleh Syekh bahwasanya tidak boleh dibayarkan dengan uang, dalam bentuk uang, tapi harus berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya. Karena uang itu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, sudah ada dirham dan dinar, uang perak dan uang emas. Namun Rasulullah memerintahkan untuk dibayar berupa satu sa' atau sekitar 2,5 kilo dari gandum atau kurma atau makanan pokok setempat, yang di tempat kita adalah beras ya, jadi sekitar 2,5 kilogram. Kemudian sebaiknya diberikan kepada fakir miskin langsung atau kepada orang yang berhak langsung jika kita mengetahuinya. Itu lebih baik karena kita yakin bahwasanya sedekah tersebut telah sampai kepada orang yang berhak. Namun jika ada panitia pengumpulan zakat yang bekerja dengan profesional, dengan baik, bisa dipercaya, maka mereka itu laksana wakil. Mereka seperti wakil yang mewakili kita untuk membayarkan zakat, sehingga kita pun boleh untuk membayarnya kepada panitia-panitia tersebut. Nah, demikian untuk Ibu Ani, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ada Abu Ifa di Depok, kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz mengenai sedekah ini ya. Sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan, setelah ada kelebihan dari kebutuhan kita untuk sehari-hari. Di samping itu kita juga rasanya perlu menabung. Bagaimana menyeimbangkan antara mana yang harus disedekah atau infakan dan mana yang kita tabung mungkin untuk keperluan di masa depan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Ifa. ليس هناك تعارض بين الأمرين حتى يجمع، فالإنسان مطالب أن ينفق على أهله، ونفقته على أهله هي نفقة وهي صلة وصدقة، وله أجر في ذلك، له أجر فيما ينفق على زوجته وعلى ولده وعلى أمه وعلى مأجور على ذلك، ويجتهد في الموازنة والتسديد والمقاربة قدر استطاعته، ينفق على أهله وولده، وأيضا يتفقد المحتاجين والفقراء بما تيسر له من ذلك. وهناك يعني زكاة المال الواجبة، هذه يأثم الإنسان ويعاقب إذا تركها، وهناك زكاة المال المستحبة الصدقة، فهذه يجتهد الإنسان على قدر استطاعته أن يخرج من مال الله سبحانه وتعالى الذي آتاه، والصدقة تزيد المال وتبارك فيه. Pertanyaan dari Abu Ifah, bagaimana menggabungkan antara sedekah ya yang kita lakukan untuk harta yang berlebihan dari yang kita butuhkan, serta bagaimana menggabungkannya dengan menabung untuk persiapan di masa yang akan datang. Dijawab oleh Syekh bahwasanya tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara sedekah dengan menabung ya. Jadi kita wajib untuk menafkahkan harta kita dan membuat perhitungan-perhitungan yang matang dalam menafkahkan, dalam menafkahi anggota keluarga kita, baik istri maupun anak-anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah berusaha untuk menyeimbangkan antara keduanya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, tapi kita juga berusaha untuk peduli dengan sekitar kita, dengan melihat orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Kita juga harus mengetahui bahwasanya ada zakat mal yang wajib ya, yang kalau kita tidak lakukan maka kita berdosa jika kita sudah wajib untuk mengeluarkannya. Namun ada juga sedekah yang sifatnya sunnah, yang tidak wajib kita lakukan dan kita bisa melakukannya semampu kita ya, semampu kita, tidak harus banyak-banyak, namun kita bisa melakukan semampu kita. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta, sedekah itu menambah harta dan memberikan barokah pada sisa harta yang kita miliki. Demikian. Taib. Demikian untuk Abu Ifa, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Aisyah di ujung aspal, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana hukum sedekah tanpa memberitahu keluarga kalau dia punya orang tua, atau tanpa memberitahu istri. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Aisyah, silakan Ustaz. تصدق الولد بدون إذن والده والزوج أو الزوجة تصدق الولد بدون إذن والده والزوج بدون إذن زوجته إذا كان المال الذي يتصدق به الولد من مال الولد الخاص فلا حرج فيه لا حرج عليه في ذلك لكن إذا كان والده بحاجة إلى المال لفقر الوالد فإعطاء الوالد من المال إعطاء المال الوالد من المال خير له وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى والزوج تصدقه بدون إذن الزوجة لا حرج عليه فيه ولا يلزمها أن يستأذنها في ذلك لكن إن كان تشاور معها من أجل معرفة أحوال البيت وترتيب الأمور وكانت أمور مبنية على ذلك فهذا شيء طيب وإلا لا يلزمه. Dari Abu Aisyah bertanya tentang apakah hukum seorang anak yang bersedekah tanpa izin orang tuanya dan juga apakah hukum sedekah seorang suami tanpa izin istrinya. Dijawab oleh Syekh bahwasanya jika seorang anak bersedekah dengan hartanya sendiri, bukan harta orang tuanya, maka dalam hal ini dia tidak perlu meminta izin kedua orang tuanya. Namun jika orang tuanya adalah orang yang membutuhkan karena dia fakir atau miskin, maka hendaknya si anak mendahulukan kedua orang tuanya. Karena menyedekahkan harta untuk orang tua yang membutuhkan itu lebih besar pahalanya dan lebih utama dalam kacamata agama kita. Kemudian seorang suami tidak wajib untuk meminta izin istrinya ketika bersedekah karena harta itu adalah harta dia. Dia boleh untuk menyedekahkannya jika dia berkehendak meskipun tidak memberitahu istrinya. Namun jika dia bisa memusyawarahkannya dengan istrinya ya, dibicarakan baik-baik, dipertimbangkan ya, kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki, kemudian berapa harta yang bisa mereka keluarkan, itu lebih baik. Meskipun sekali lagi tidak wajib untuk izin kepada istrinya. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan berikut dari pesan singkat yang sudah begitu banyak yang masuk. Yang pertama dari Ahsatria di Narogong, Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah kaitan antara ayat-ayat yang telah tadi dibahas mengenai anjuran di dalam sedekah dan infak dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti wa fataqudda maluman mahsura. Bagaimanakah kaitan antara ayat-ayat tadi dengan ayat yang tadi disampaikan demikian? قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تكون بخيل ممسك لا تنفق ولا تبذل ولا تتصدق وأيضا ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي فيترتب على ذلك أن تقعد إذا فعلت ذلك ملوما تلام على ما فعلت محسورا أي حاسر اليدين فارغها وهذا ذكره سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عقب الأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال ولا تبذر تبذيرا وهذا وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات التي في سورة البقرة لأن ذكر إيتاء المال والنفقة للقرابة والمساكين وابن السبيل ثم ذكر التوسط في هذا الباب بين أن تكون اليد مغلولة أو أن تبسط كل البسط وخيار الأمور أوساطها والله تعالى أعلم ولقاء الغد نواصل فيه الكلام على الربا وهو في سورة البقرة في الآيات التي تلي الآيات التي وقفنا عندها اليوم، فيكون حديثنا اليوم عن النفقة، وحديثنا غدا عن التحذير من الربا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Penanya yang terakhir bertanya tentang hubungan antara firman Allah, antara ayat-ayat yang telah kita baca pada kesempatan siang hari ini dengan firman Allah dalam surat Al-Isra yang artinya, dan janganlah kalian jadikan, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan jangan engkau buka tanganmu dengan sangat terbuka, karena dengan begitu engkau akan duduk dalam keadaan tercela dan tangan kosong. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat dalam surat Al-Isra ini didahului dengan perintah untuk memberikan sedekah kepada kerabat, orang miskin, dan orang-orang yang terputus di tengah jalan dalam perjalanan mereka. Jadi ayat sebelum ayat ini menunjukkan hubungan antara keduanya, yaitu bahwasanya dalam bersedekah ya hendaknya kita tidak boleh berpelit-pelit, ya tidak boleh berpelit-pelit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Ini artinya tidak mau bersedekah pelit. Ini yang dilarang. Dan ketika kita bersedekah hendaknya tidak berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai menafkahkan harta kita dalam hal-hal yang tidak selayaknya, yang tidak seharusnya, yang tidak pantas. Ini yang dilarang. Jadi hendaklah seorang mukmin mengambil jalan tengah di antara dua jalan yang buruk ini, dan sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, dan sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Demikian, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa bersedekah di jalannya dengan cara yang diridhoinya. Demikian, wallahu ta'ala alam.